Lafaz doa dalam Al-Quran Sunnah ada yang menggunakan domir nahnu, kami. Jika seorang berdoa sendiri, apakah tetap menggunakan lafaz domir nahnu? Boleh. Dia berdoa dengan nahnu. Dengan lafaz nahnu atau nun. Kalau doa tersebut dirubah misalnya menjadi alif untuk domir mufrad, juga tidak ada masalah. Itu bukan dianggap merubah doa. Berdoa artinya dia berdoa kepada Allah. Ya. Sepanjang maknanya benar dan tidak ada bentuk i'tidal di dalamnya, maka hal tersebut insyaallah taala adalah hal yang baik.